Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah bahas bagaimana rumah yang dibangun oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Telah kita paparkan bagaimana sederhananya rumah Nabi alaihi salatu wasallam dan bagaimana keprihatinan yang dialami oleh keluarga beliau alaihi salatu wasalam, kesederhanaan ya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang tidaklah dinilai dari materi yang dia miliki ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah menilai ketakwaan kita ya. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling bertakwa itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana fase awal kehidupan beliau alaihi salatu wasalam di kota Madinah. Namun kita perlu ketahui ketika Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, tentu ini memerlukan adaptasi. Dan para sahabat mereka sangat mencintai kota Makkah, yang namanya tanah kelahiran, kemudian sudah tinggal di sana selama puluhan tahun, tentu berat bagi seseorang untuk meninggalkannya kemudian pindah ke suatu tempat yang baru, tempat yang asing. Kita saja kalau pindah itu kan awal-awalnya kan apa? Berat ya. Tapi kayaknya kalau pindah ke Jogja itu gak berat ya. Langsung jatuh cinta ya. Langsung jatuh cinta dengan Jogja. Dari manapun itu, coba lihat ya. Yang asli Jogja berapa di antara kita ini ya. Bisa dihitung dengan jari. Nah, pendatang semua ya. Begitu pindah ke Jogja, jatuh cinta. Ya, tapi bagi kebanyakan orang, pindah ke satu tempat itu memerlukan waktu untuk beradaptasi. Maka demikian juga para sahabat. Maka ketika itu, sebagian di antara mereka ada yang jatuh sakit. Abu Bakar Siddiq dan Bilal disebutkan dalam sebagian riwayat itu jatuh sakit ketika mereka pindah ke kota Madinah. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, mendoakan kebaikan bagi kota Madinah. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au ashad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Allah, ya buatlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, bahkan yang lebih daripada itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dan para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah dibuat untuk mencintai kota Madinah. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, ya berkahilah kami pada sa' kami dan pada mud kami. Ini takaran, pada takaran-takaran kami. Ini adalah satuan takaran untuk menimbang bahan makanan. Maksudnya Nabi alaihi salatu wasalam, setiap makanan yang ditimbang di kota Madinah, ya, beliau mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Jadi ini doa Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maksud beliau, ya Allah, berkahi kami dalam sok dan mut kami. Mut itu satu cakupan tangan seperti ini, Bapak dan Ibu, ya. Satu cakupan tangan laki-laki dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak kecil, pertengahan, kemudian dia menciduk bahan makanan, entah itu kurma atau gandum. Nah, itu satu mut. Nah, satu sok itu 4 mut. Ya, jadi mereka punya timbangan, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu satu sok. Itu takaran yang dijadikan standar oleh orang-orang di zaman itu. Maka maksud Nabi alaihi salatu wasalam ini, ya Allah, berkahilah makanan yang ada di kota Madinah. Karena ketika berjual beli makanan itu menggunakan apa? Ukuran atau takaran sok dan mut. Ya, makanya ini doa Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita makan sesuatu di Madinah itu ada keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahhiha lana wankul hummaha ilal juhfah. Dan berikanlah kesehatan, ya, kepada kami, kesehatan kepada kami yang ada di kota Madinah, dan pindahkanlah demamnya ke daerah Juhfah. Dulu ada penyakit yang namanya demam Yathrib atau demam Madinah. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan penyakit demam ini. Ini doa Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan keberkahan kota Madinah. Baik. Kemudian kita akan paparkan, ya, barakallahu fikum, bagaimana struktur masyarakat di kota Madinah. Nah, ini kira-kira ringkasan gambaran dari bagaimana struktur masyarakat di kota Madinah. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, masuk ke kota Madinah, di kota Madinah itu ada 3 komponen besar masyarakat. Yang pertama adalah kaum mukminin. Ya, kaum mukminin. Ini orang-orang yang sudah masuk Islam. Nah, mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang muhajirin atau muhajirun, aslinya muhajirun. Muhajir atau muhajirin. Nah, muhajirun ini adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang masuk Islam di kota Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Ini namanya apa? Muhajirun atau muhajirin. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Ansar. Mereka adalah orang-orang yang memberikan pertolongan kepada muhajirin, menyediakan tempat kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka di kota Madinah. Nah, mereka ini adalah orang-orang Ansar. Nah, muhajirin dan ansar, ya, ini banyak sekali pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Mereka adalah para sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, ya, mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muhajirin dan ansar. Jadi ketika Nabi masuk ke kota Madinah, ya, banyak di antara penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam, baik dari kalangan Aus maupun Khazraj. Jadi orang Ansar itu terbagi menjadi 2, Bapak dan Ibu, suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, kedua suku ini bermusuhan, berperangan. Ya, ada perang yang namanya Perang Buat antara orang Aus dan Khazraj. Makanya mereka sangat menanti kedatangan Nabi SAW sehingga bisa mempersatukan mereka. Dan itu terjadi setelah Nabi SAW masuk ke kota Madinah, maka Aus dan Khazraj itu berdamai. Tidak ada lagi permusuhan di tengah-tengah mereka. Baik. Kemudian yang kedua adalah kaum musyrikin. Nanti kita akan bahas lagi, ya. Apa sih yang Nabi lakukan kepada kaum mukminin? Ya. Apa yang beliau lakukan di awal-awal beliau pindah ke Madinah terhadap orang-orang mukmin yang ada? Kemudian kelompok yang kedua adalah kaum musyrikin. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam itu masuk ke kota Madinah, masih ada kaum musyrikin di sana. Orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Dan ingat ketika baiat Aqabah yang kedua pernah kita kisahkan ya. Ketika sebagian orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat Aqabah Al-Kubra, maka syaitan memberikan apa kabar kepada kaum musyrikin. Coba lihat orang-orang Yathrib telah membaiat membaiat sahib kalian, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka langsung pergi ke tenda-tendanya penduduk Madinah. Kemudian di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kepala atau pemuka orang-orang Madinah. Dia katakan tidak ada di antara kami yang mau membaiat Muhammad, ya, karena mereka berada dalam kesyirikan. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah, itu masih banyak yang musyrik. Nah, cuma mereka ini ya sebagiannya ketika Nabi sampai ke kota Madinah, ya, melihat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka masuk Islam. Tapi ada sebagiannya lagi yang tetap dalam kesyirikan mereka. Ada yang masih tetap dalam kesyirikan mereka. Nanti ketika perang Badar, Bapak dan Ibu, perang Badar, insya Allah setelah pembahasan ini kita akan masuk ke dalam pembahasan perang Badar. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW berhasil memenangkan peperangan. Maka melambunglah nama beliau. Maka orang-orang musyrik tadi, ya, yang sebelumnya musyrik, mereka pun masuk Islam. Namun di dalam hati mereka menyimpan kebencian kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin. Mereka inilah yang kita namakan sebagai kaum munafikin. Nah, inilah kaum munafikin itu ada di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang perang Badar. Kemudian yang ketiga, komunitas besar yang ketiga yang ada di tengah-tengah kota Madinah adalah orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, ada tiga kelompok besar orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Masing-masing ini punya cerita nanti. Baik, ini gambaran secara umum dulu ya tentang tiga kelompok besar ya di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Dan memahami ini penting sekali untuk mempelajari alur sejarah yang akan kita sampaikan. Jadi panjenengan tahu dulu ya, masyarakat di Madinah itu ada tiga. Ya, mukmin, muhajirin ansor, kemudian munafik dan orang-orang Yahudi. Nah, tiga kelompok inilah nanti yang saling berinteraksi di tengah-tengah kota Madinah. Baik, kita akan bahas kelompok yang pertama, al-muhajirun wal ansor. Ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabat pindah ke kota Madinah, banyak di antara mereka yang tidak bisa membawa harta mereka. Jadi membawa harta secukupnya saja. Telah kita sebutkan kisah-kisah hijrahnya para sahabat. Masih ingat kisah Suhaib Ar-Rumi? Ya, ketika itu dia dicegat oleh kaum musyrikin. Ketika akan hijrah ke kota Madinah, dicegat oleh kaum musyrikin. Maka kata Suhaib Ar-Rumi, ya, kalian tahu bahwa sekarang ini saya pegang panah ini. Ya. Kalau kalian tetap berupaya mencegahku, maka aku akan panah kalian. Kalau panahku habis, masih ada pedang, kata Suhaib Ar-Rumi. Tapi kemudian kata Suhaib Ar-Rumi, kalau kalian ingin mencegahku, ya sudah, ambil semua hartaku, enggak apa-apa. Ya, yang penting apa? Saya jangan diganggu untuk berhijrah. Maka diambillah harta Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi tidak punya harta ketika dia pindah ke kota Madinah. Demikian juga para sahabat lainnya. Banyak di antara mereka yang tidak membawa banyak harta ketika pindah ke kota Madinah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjalin hubungan yang kuat antara muhajirin dan ansar? Maka Nabi alaihi salatu wasalam mempersaudarakan mereka. Ketika itu ada 90 orang. Disebutkan dalam riwayat Al-Waqidi rahimahullah, ada 90 orang sahabat, ya, 45 dari muhajirin, 45 dari ansar, dipasang-pasangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saudara. Ya, dalam artian mereka hendaknya saling membantu seperti layaknya saudara. Ya, seperti layaknya saudara, saudara kandung. Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di awal-awal Islam, ya, persaudaraan mereka ini yang diikat oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini membuat mereka bisa saling mewarisi seperti saudara kandung. Namun kemudian aturan tersebut dihapus. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang Ansor ketika itu yang mereka sangat mencintai kaum Muhajirin. Luar biasa ya, kita bisa meneteskan air mata ya melihat pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Ansor yang telah menerima orang-orang asing dari kalangan Muhajirin ya, bukan saudara-saudara mereka, enggak punya hubungan kekerabatan, datang ke kota mereka sebagai pendatang, tamu disambut dengan baik. Ya, disambut dengan baik, dengan bala bantuan yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Ansar dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, ini sebelum kedatangan kaum Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat mencintai kaum yang berhijrah datang kepada mereka. Ya, jadi orang-orang Ansar itu sangat mencintai kaum Muhajirin. Qala wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar ini tidak menaruh keinginan sama sekali untuk mengambil sesuatu apapun dari kaum Muhajirin sebagai balasan. Nah, tulus mereka mencintai kaum Muhajirin, tidak mengharapkan balasan sama sekali dari kaum Muhajirin. Makanya tidak pernah kita baca dalam Sirah An-Nabawiyah orang Ansar itu meminta sesuatu dari Muhajirin, ya. Entah itu sewa atau minta mereka setor uang, kalian sudah masuk ke tempat kami, enggak pernah sama sekali. Karena mereka tidak berharap sesuatu apapun dari kalangan Muhajirin. Tulus mereka mencintai kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka kesusahan. Walaupun mereka kesusahan, mereka bersedia untuk prihatin. Yang penting saudaranya dari kalangan Muhajirin tidak menderita. Makanya kemarin ada yang bertanya, Ustaz itu kok para sahabat kehidupannya sederhana, Rasulullah SAW sederhana, ini apa enggak ada orang yang membantu? Kemungkinan besarnya memang ketika itu sedang terjadi paceklik. Sehingga tidak ada yang bisa membantu. Semuanya dalam keadaan susah. Karena sangat tidak dimungkinkan kalau ada yang susah, kemudian tidak ada yang menolong. Ini karakter mereka. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَهْ. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendahulukan para sahabat mereka di atas diri-diri mereka walaupun mereka sendiri kesulitan. Berarti kalau ada saudara, ada sahabat yang kesusahan, berarti yang lain itu juga dalam keadaan apa? Susah. Karena mereka sangat mengutamakan saudara-saudara mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya. Sifat kikir di sini maksudnya egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Barang siapa yang dijauhi dari sifat egois, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana karakter mereka. Lihat, ya. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup di masa yang dipenuhi dengan egois, ya, sifat egois. Ya, lu gua. Yang penting saya untung, enggak peduli orang susah. Ya, enggak peduli orang susah, orang kesulitan enggak peduli dia. Yang penting dia untung. Yang dipikirkan cuma dia dan anak cucunya. Bagaimana caranya agar bisa menguras harta, ya, menguras harta sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dia sampai 12 keturunan gak bakalan jatuh miskin. Itu yang ada di benak orang. Tapi coba lihat bagaimana kaum Muhajirin. Ya, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka. Ya, kita lihat dari bagaimana orang-orang Ansar, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Baik, kita akan lihat bagaimana satu fragmen, ya. Ini ayat yang berbicara tentang mewarisi. Jadi sebelum ada aturan ini, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu bisa saling mewarisi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ulurahami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliya'ikum ma'rufa, kana dzalika fil kitabi mastura." Dan orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain, ini lebih berhak untuk saling mewarisi dalam kitabullah daripada kaum mukminin dan muhajirin. Nah, ini ayat yang melarang orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW tadi untuk saling mewarisi. Kalian punya saudara yang memiliki hubungan darah, merekalah yang lebih berhak untuk menerima warisan kalian daripada kaum muhajirin yang telah dipersaudarakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kalian ingin melakukan kebaikan bagi saudara kalian. Misalnya sebelum meninggal dunia ada wasiat yang kalian berikan kepada saudara kalian, maka tidak mengapa. Tapi untuk membagikan harta tersebut dalam bentuk warisan sudah tidak boleh lagi. Di awalnya boleh, tapi ketika ayat ini turun maka tidak boleh lagi para sahabat tersebut saling mewarisi. Karena dzalika fil kitabi mastura, yang demikian telah tertulis dalam kitabullah. Ya, jadi di awal dipersaudarakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh mewarisi, namun kemudian hukum tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu fragmen yang cukup mengharukan, ya. Di antara sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'. Ya. Disebutkan oleh Anas bin Malik, riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari, beliau bercerita, qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinata fa akhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kata Anas bin Malik, ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, maka Nabi alaihi salatu wasalam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Fa'arada 'alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Maka kemudian Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, ya, bagaimana kalau setengah dari hartaku dan juga sebagian dari istriku kau ambil?" Maksudnya Abdurrahman bin Auf, maksudnya Sa'ad bin Rabi' punya dua orang istri. Ya, karena Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah dalam keadaan belum beristri, sampai beliau merelakan, "Saya punya dua istri, kalau kamu sulit untuk nikah ya sudah, ya, saya ceraikan satu, kemudian silakan kau nikahi." Ya. Tapi itu istrinya dua, ya. Ibu-ibu jangan khawatir, kalau bapak kan cuma punya satu, ya. Ini tidak akan bakal terjadi. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ditawari. Demikian juga harta. Ya, kata Sa'ad bin Rabi', "Ya, saya punya harta. Biar separuh harta kau ambil." Luar biasa keimanan kaum Ansar, tidak takut miskin mereka. Tapi melihat ada saudara-saudaranya yang seiman dan mereka ini adalah orang-orang yang lebih awal masuk Islam, pindah ke kota Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta, mereka relakan. "Nih, ambil separuh hartaku, Abdurrahman. Enggak jadi masalah. Kalau kamu yang pengen nikah, saya punya dua istri, saya ceraikan salah satu, silakan kamu mau yang mana?" Ya. Sampai sebegitunya Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari memperlakukan saudaranya Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau memiliki iffah yang luar biasa, menjaga kehormatan diri. Ya. Beliau tidak mau menyusahkan saudaranya. Nah, ini kita lihat karakternya kaum muhajirin dan ansar luar biasa indah. Orang-orang ansar itu rela berkorban untuk muhajirin, tapi muhajirinnya mereka menjaga kehormatan diri, gak mau kemudian menyulitkan saudara-saudaranya dari kalangan ansar. Ya, jadi mereka tidak kemudian mumpung ini ya, mumpung ada yang mau ngasih ambil gitu ya. Nah, ya. Karakter mereka itu luar biasa, tinggi sekali. Maka kalau ada orang yang mencela para sahabat itu, rasanya itu pengen nonjok muka mereka. Kalau ada orang yang ngece para sahabat, ngolok-ngolok para sahabat, membicarakan para sahabat dengan tanpa penghormatan, itu pengen tonjok mukanya. Ya, Mereka enggak tahu kisah-kisah seperti ini. Ini hanya terjadi pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana mereka menjaga kehormatan dirinya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ya, wahai Sa'ad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dirimu pada harta dan keluargamu. Ya. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Ya, tunjukkan saja di mana pasar. Tunjukkan aku. Ya, tunjukkan aku di mana pasar kalian. Ya, biar aku berusaha sendiri. Jadi dia tidak memanfaatkan juga mumpung ada orang yang ngasih enggak. Dia menjaga iffah, menjaga kehormatan diri. Ya. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Maka kemudian farabiha syai'an min aqidin wa samnin. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf dia menjual akid. Ya, akid itu susu yang dipadatkan seperti keju tapi bukan keju, ya ini makanan orang Timur Tengah sana. Demikian juga minyak. Dia jualan makanan, ya, jualan makanan di tengah pasar kota Madinah, kemudian beliau pun ya mendapatkan keuntungan yang luar biasa sampai kemudian Abdurrahman bin Auf pun menjadi saudagar yang kaya, kaya raya. Ini fragmen dari bagaimana persaudaraan yang terbangun di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, radhiyallahu taala anhu ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya di dalam Islam telah mengatur ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, persaudaraan itu telah diatur. Bahwa persaudaraan yang dibangun di dalam Islam itu bukan persaudaraan karena satu bangsa atau karena tujuan yang sifatnya dunia, tidak. Tapi persaudaraan yang dibangun dalam Islam adalah persaudaraan di atas keimanan. Sehingga bagi kaum muslimin, semua orang yang muslim itu saudara. Ya, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda bahasa, kalau dia muslim itu saudara kita. Itu saudara kita. Ya sebaliknya, walaupun kita memiliki hubungan darah, ya, tapi kalau dia seorang musyrik, seorang kafir, apalagi dia memusuhi Islam, maka pada hakikatnya mereka bukan saudara kita. Itu musuh Allah. Makanya nanti dalam peperangan-peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin kita dapati, ya, kakak bertempur dengan adiknya, ayah bertempur dengan anaknya, anak bertempur dengan ayahnya, ya, karena sudah hilang persaudaraan itu sudah hilang. Ketika mereka berhadapan di medan pertempuran, mereka saling bunuh-bunuhan. Tapi persaudaraan yang dibangun dalam Islam adalah persaudaraan di atas keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah, wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu, islahkanlah, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat." Syekh Asy'ari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan, ya, siapapun itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dari manapun dia berasal, dari belahan bumi manapun dia berasal, maka dia adalah saudara kita. Maka dia adalah saudara kita. Makanya luar biasa ya ketika kita berada di mana, di Yaman dan di Saudi, itu ukhuwah itu luar biasa ya, kerasa sekali. Orang-orang itu enggak menganggap kita itu sebagai orang asing. Ya. Cobalah antum sekali-kali di bulan Ramadan ke Madinah atau ke mana ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Itu mereka itu ketika ada saudaranya, ketika waktu berbuka puasa, ini bukan cerita manipulatif, ini benar. Ketika tiba waktu buka puasa, kita tuh ditarik-tarik. Kenal juga kagak gitu ya. Kenal juga enggak, tarik-tarik, makan bareng ya. Makan bareng bahkan dimuliakan, luar biasa. Ya, jadi kenal atau tidak kenal, ketika tahu ini saudara sama muslim, dia sama-sama puasa, ya udah makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng. Ya, melihat apa tampak sekali kekuatan ukhuwah. Ya, tampak sekali kekuatan ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian juga persaudaraan pada hakikatnya adalah kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Anas bin Malik dalam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, ketika melihat saudaranya dalam keadaan susah, melihat saudaranya dalam keadaan sulit, ya, dia berpikir dirinya, kalau saya dalam posisi saudara saya bagaimana? Saya tentu tidak ingin agar berada dalam keadaan sulit. Maka dia membantu saudaranya. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa orang-orang Ansar membantu orang kaum Muhajirin, ya, merasakan kalau saya berada di posisi dia sulit, pasti saya ingin agar ada orang yang membantu. Maka beliau pun, mereka pun membantu saudaranya. Luar biasa, ya. Ya, barang siapa yang melakukan ini dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maka niscaya ya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keimanannya dan memberikan dia pertolongan. Manafasa'an mu'min kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabil akhirah. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan baginya di akhirat nanti. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga hendaknya kita berupaya membangun ukhuwah kita. Jangan kemudian terkotak-kotak sehingga ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah ini tidak kita wujudkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minun lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Ya, mereka saling memperkuat sama lain, satu sama lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemari beliau seperti ini. Ya, menjalin jari jemari beliau. Seperti inilah keadaan seorang mukmin. Mereka saling memperkuat. Terjadi hubungan yang sangat erat antara mereka. Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya terhadap orang-orang yang beriman. Jadi beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua, yaitu kaum munafikun. Ya, baik. Nah, kita lihat di sini, ya, atau musyrikun ya. Kaum musyrikun terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama di antara mereka mayoritasnya masuk Islam setelah kepindahan Rasulullah. Kemudian ada yang tetap dalam kesyirikannya sampai kemudian kaum muslimin menang dalam perang Badar. Ya, kelompok yang kedua ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh sentral ya, tolong dicatat namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul Munafikin. Ya, gembongnya kaum munafikin, konspirator. Ya, banyak melakukan konspirasi untuk menjegal kaum muslimin di kota Madinah, menjegal Nabi alaihi salatu wasalam dan menimbulkan kemudaratan kepada sosok Nabi alaihi salatu wasalam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Tapi kepalanya, gembongnya kaum munafikin. Ya, makanya kalau ada orang bernama Islam di masa kita sekarang, namanya Masya Allah ya, namanya nama-nama yang Islami. Perlu sebut nama enggak? Enggak usah ya. Namanya nama-nama yang Islami. Tapi kalau berbicara tentang Islam, kerjanya cuma jelek-jelekkan Islam. Ya, maka tidak perlu heran ada orang yang namanya Abdullah tapi konspirator berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kita perlu tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini kenapa dia sangat benci kepada Islam terutama pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasca perang Buat, jadi di zaman jahiliyah itu ada peperangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Namun kemudian mereka mulai berdamai. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya rencananya akan diangkat untuk menjadi pimpinan mereka. Tapi kemudian Allah menakdirkan sebagian di antara penduduk Yathrib mengenal sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mus'ab bin Umair untuk berdakwah, makin banyak orang yang masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya pindah ke kota Madinah, dan para sahabat ya orang-orang di Madinah mengangkat beliau sebagai pemimpin. Akhirnya posisi Abdullah bin Ubay bin Salul tergeser. Sehingga dia menyimpan kebencian yang luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tapi awalnya mereka terang-terangan dengan kesyirikannya, yaitu tadi. Tapi ketika kaum muslimin berhasil menampakkan kekuatan yang luar biasa dalam perang Badar, 300 sekian belas orang berhasil mengalahkan 1000 pasukan kaum musyrikin Makkah, ya, maka naik namanya Nabi alaihi salatu wasallam, naik kaum muslimin, pamornya kaum muslimin. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun berpura-pura masuk Islam. Baik. Nah, ini karakter munafikin. Banyak sekali ya di awal-awal surat Al-Baqarah. Kalau panjenengan buka awal-awal surat Al-Baqarah, itu banyak sekali disebutkan karakter kaum munafikin. Dan mereka ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang jelas kekufurannya. Karena kalau orang kafir, kita sudah mengetahui dia bawa-bawa syiar, entah dia Yahudi, Nasrani, Budhi atau Hindus, ya kita tahu agama mereka apa, mereka bukan Islam. Tapi kaum munafikin, mereka menampakkan identitas Islam, bahkan sebagiannya dianggap sebagai tokoh kaum muslimin. Tapi yang keluar dari lisan-lisan mereka celaan terhadap syariat, ya celaan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, celaan kepada para ulama kaum muslimin, maka mereka lebih berbahaya. Mereka ini seperti apa? Musang berbulu domba, ya. Musang berbulu domba yang siap untuk menerkam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Di antara manusia ada yang mengatakan, ya, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Namun pada hakikatnya mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu, melainkan hanya diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak sadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan penipuan mereka, menampakkan makar mereka, sehingga mereka pun mengalami kegagalan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kaum munafikin ini bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman, ya, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia kembali kepada kaumnya, berkumpul bersama mereka, ya, berkumpul bersama kaum musyrikin, berkumpul bersama orang-orang kafir, dia mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami berolok-olok di hadapan mereka, pura-pura beriman. Makanya kita bisa melihat, ya, mereka ini kalau berkumpul dengan orang-orang kafir bisa tertawa, terbahak-bahak, bergaul, bahkan dalam acara-acara orang-orang kafir mendukung, ya, memberikan dukungan kepada orang-orang kafir tersebut, ya. Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, inna ma'akum, inna ma'akum, kami bersama kalian, kami mendukung kalian. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Adapun kepada mereka, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini adalah karakter kaum munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti mereka membuat makar, ya. Ini catat dulu, nanti kita bahas, ya. Makar mereka itu luar biasa. Di antara makar mereka yang tercatat dalam Sirah An-Nabawiyah, pembelotan ketika perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin dibawa oleh Rasulullah SAW ke Uhud untuk menghadang pasukan kaum musyrikin, itu sekitar 300 ya atau 700, sekitar 700 kaum munafikin yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul membelot. Tiba-tiba mereka pulang, tidak jadi ikut berperang. Padahal sebelumnya mereka akan berperang bersama Nabi SAW. Tentunya pengembusan semacam ini ketika perang akan berkecamuk, efeknya luar biasa bagi pasukan kaum muslimin. Loh, kenapa kok pulang? Ya udahlah, aku ikut pulang ya. Kalau ada pasukan yang pulang, itu bisa menarik yang lainnya menjadi tidak semangat untuk berperang. Ini yang pertama. Kemudian mereka membuat Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar itu adalah masjid yang mereka bangun untuk menyaingi Masjid An-Nabawi dan juga Masjid Quba. Jadi biar orang-orang sholat di sana sehingga kaum muslimin itu terpecah-pecah. Nanti Masjid Dirar dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bekerja sama dengan Yahudi nanti dalam perang Ahzab. Mereka bekerja sama dengan Yahudi untuk memerangi kaum muslimin dari dalam. Kemudian di antara perannya kaum munafikin menebarkan hadithatul ifk, cerita bahwa istri Nabi alaihi salatu wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perzinahan. Insyaallah nanti kita akan sampai ke sana bagaimana mereka menyebarkan kebohongan ini untuk menjatuhkan kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau. Bahkan lebih daripada itu, ya, mereka berupaya untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari Tabuk menuju kota Madinah, ketika berjalan di satu tebing, ya, mereka berupaya memepet untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jatuh ke dalam jurang. Ya, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, inilah kaum munafikin yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Mungkin muncul pertanyaan di tengah-tengah kita. Nabi alaihi salatu wasallam itu tahu siapa di antara mereka yang termasuk kaum munafikin. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mengeksekusi mereka? Tunjuk hidungnya, fulan, fulan, fulan, fulan, penggal kepalanya. Ah, siapa yang bisa menjawab? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeksekusi kaum munafikin? Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan eksekusi kepada mereka. Mereka dibiarkan tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab, biasa ya, Umar bin Khattab pernah meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa ini Abdullah bin Ubay ini dibiarkan hidup? Penggal saja kepalanya." Maka kata